Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihil amin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masuk pada sore hari ini bab zakat, setelah kita selesai membahas ahkamul janais, hukum tentang jenazah. Sekarang tentang zakat, kitabuz zakat. Yang pertama, hukmu zakati wa ala man tajibu, hukum zakat dan atas siapa zakat itu wajib. Qala al-Imam Muhammad ibn Ali As-Saukani rahimahullah, tajibu fil amwali, zakat itu wajib pada harta-harta. Allati satakti, yang akan datang rinciannya, idza kanal milku, apabila kepemilikan itu mukallafan, yakni yang memiliki mukallaf, orang yang dibebani syariat, orang yang dibebani syariat. Babu zakatil hayawan, kemudian rinciannya bab zakat hewan, zakat hewan. Wujubuz zakati fin na'ami, wajib zakat pada na'am. Na'am itu bahimatul an'am, ya, binatang ternak, ya, binatang ternak. Binatang ternak apa yang wajib? Kata Imam Muhammad ibn Ali As-Saukani rahimahullah, innama tajibu minhu, hanya saja wajib darinya, finna'ami, pada binatang ternak. Wahia al-ibilu, dan dia adalah unta. Wal-bakaru, kemudian sapi. Wal-ghanamu, kemudian kambing. An-na'am atau binatang ternak, tiga itu. Ayam itu diternak, tapi dia bukan bahimatul an'am, cuma namanya aja ternak ayam gitu. Walaupun ayamnya itu ribuan, ayam potong atau ayam petelur, itu enggak ada zakatnya. Ya, enggak ada zakatnya karena bukan bahimatul an'am gitu. Bukan bahimatul an'am. Demikian juga memelihara burung. Ya, burung. Biarpun banyak, maka bukan bahimatul an'am, enggak ada zakatnya gitu. Atau ternak-ternak yang lainnya, ya, ternak ular, ternak cacing untuk makan burung. Jadi memang pekerjaannya itu ternak kayak gitu, atau ternak-ternak yang lainnya, gak ada zakatnya. Kata beliau rahimahullah, aku katakan, Az-zakatu hiya faridotun. Zakat adalah wajib. Min faraididdin, dari kewajiban-kewajiban agama. Wa ruknun min arkanihi, dan rukun dari rukun-rukun agama gitu. Daruriyun min daruriyatihi, perkara yang darurat, yakni harus, dari keharusan-keharusan agama. Walakinnaha latajibu illa fima aujaba fihi asari'u. Lakinnaha, kan tetapi, zakat itu latajibu, tidak wajib, illa, kecuali fima aujaba fihi asari'u, pada apa-apa yang diwajibkan padanya oleh syariat. Gitu. Az-zakata minal amwal, ini zakat dari harta. Enggak semua harta dizakati. Ya, enggak semua harta dizakati. Aqarat enggak ada zakatnya. Aqarat itu benda-benda yang enggak bisa dipindah. Tanah misalnya. Enggak ada zakat pekarangan. Enggak ada zakat sawah gitu, enggak ada. Itu namanya aqarat. Enggak bisa dipindah. Gitu. Kalaupun dipindah cuma suratnya, sertifikatnya yang dipindah namanya gitu. Tanahnya tetap di situ. Itu namanya aqarat. Enggak ada zakatnya gitu. Jadi yang ada zakatnya cuma harta-harta tertentu gitu, harta-harta tertentu. Dan ini ada hikmah. Kalau dipikir, sapi dengan pekarangan mahal mana? Mahal sapi. Rumah, tanah sama sapi, mahal mana? Mahal rumah sama tanah. Kok malah sapi ada zakatnya, tanah enggak ada zakatnya. Orang punya sapi, zakatnya bisa kambing dan bisa sapi. Sehingga harta pokoknya masih, cuma sapinya berkurang. Tapi kalau tanah, tanahnya diambil untuk bayar zakat sepikul gitu. Hikmah. Mahal memang gitu. Tapi kadang orang itu enggak mampu membayar zakat tanah. Bisa saja punya tanah harganya 500 juta. Ning ra duit-duit, bayar zakat pakai apa? Itu memberatkan kalau seandainya pekarangan ada zakatnya. Tapi kalau punya sapi, ada zakatnya, sapinya dijual satu, sebagian untuk zakat, mudah, ringan gitu. Beda kalau tanah, pekarangan dijual separuh untuk membayar zakat, berat gitu. Ya, berat seperti itu. Jadi ada hikmah kenapa pekarangan enggak ada zakatnya. Gitu. Karena bisa jadi orang punya pekarangan itu enggak punya duit untuk bayar zakat. Seandainya pekarangan dizakati, gitu. Tapi kalau orang punya sapi 40 pasti bisa bayar zakat. Entah sapinya untuk bayar zakat atau dijual sebagian untuk bayar zakat, tergantung nanti zakatnya berapa, jumlah sapinya berapa gitu. Seperti itu. Sehingga pekarangan walaupun lebih mahal ketimbang sapi, misalnya ketimbang kambing, enggak ada zakatnya. Kambing 40 ekor untuk beli tanah ya dapat ya. Kambing misalnya 2 juta kali 40, 80 juta ya dapat tanah gitu. Tanah kecil satu rumah gitu. Berikutnya kata Imam Syaukani rahimahullah, wa bayyanahu linnasi fa inna dalika huwa bayanu limisli qawlihi khud min amwalihim sadaqatan. Allah menjelaskannya kepada manusia, atau syariat menjelaskannya kepada manusia, maka sesungguhnya itu adalah penjelasan seperti contoh firman Allah Ta'ala, khud min amwalihim sadaqatan, ambillah dari harta mereka sebagai sedekah. Jadi sedekah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Sedekah wajib itu zakat gitu. Di dalam ayat lain, wa atuz zakata, dan bayarlah zakat. Biasanya digandengkan wa aqimus sholata wa atuz zakat. Tunaikanlah sholat dan bayarlah zakat gitu. Kama bayana linnasi qauluhu ta'ala wa aqimus sholah, sebagaimana syariat ini menjelaskan kepada manusia dan tegakkanlah sholat. Allah memerintahkan dan tegakkanlah sholat, dirinci oleh Rasul dalam hadis-hadisnya gitu. Zakat juga gitu, wa atuz zakata, dan tunaikanlah zakat, kemudian dirinci oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Bima sara'ahu Allahu minas sholati allati bayyanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam linnasi. Dengan apa-apa yang Allah syariatkan dari sholat-sholat yang Nabi menjelaskan kepada manusia gitu. Jadi dalam ayat zakat itu umum, wa'atuz zakata, dan tunaikanlah zakat. Bagaimana rinciannya, apa yang dizakati, bayarnya berapa, siapa yang wajib bayar, dalam hadis gitu. Kemudian kata beliau rahimahullah, perhatikan ini penting, wa qad tawassa'a katsirum minal ahmin ahlil ilmi, dan sungguh telah berluas-luas banyak dari kalangan para ulama. Jadi zakat itu dikembangkan. Ada zakat profesi. Setiap gajian dipotong untuk membayar zakat. Zakat apa? Zakat penghasilan. Ada lagi zakat perdagangan, zakat tijarah, zakat perdagangan gitu. Jadi sungguh manusia, ulama telah, sebagian ulama telah berluas-luas fi ijabi zakati, pada kewajiban zakat, fi amwali, pada harta-harta, fi amwalin, lam yujibillahu zakata fiha, padahal Allah tidak mewajibkannya. Ya. Zakat profesi, zakat penghasilan, Allah enggak mewajibkannya. Tapi dimunculkan, ya, dimunculkan zakat penghasilan ini. Dan ini dari sisi keadilan tidak adil. Yang namanya orang gajian kadang belum tentu mencukupi untuk kehidupan. Jadi orang miskin itu punya penghasilan, tapi penghasilannya tidak mencukupi untuk hidup gitu. Lah ini baru dapat cukup enggak cukup dipotong untuk zakat, zakat penghasilan gitu. Maka secara akal ini tidak adil. Secara syariat tidak ada gitu. Secara dalil ada dalil-dalil, cuma nyerempet-nyerempet gitu. Nanti kita lihat dalil-dalil zakat-zakat baru ini gitu. Bal sorohan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu soroha, menjelaskan dengan gamblang gitu. Fi ba'di amwali, pada sebagian harta, bi adamil wujubi, dengan tidak adanya kewajiban zakat. Kaqaulihi, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa 'alal mar'i fi 'abdihi wala farasihi shadaqatun. Tidak ada kewajiban atas seorang pada budaknya. Budak enggak ada zakatnya. Punya budak 10 enggak ada zakatnya. Jadi budak enggak dizakati. Nek zakat fitrah, budak wajib zakat tanggungan tuannya gitu. Tapi kalau punya budak 10, apakah budaknya ini dizakati zakat mal? Jawabnya tidak, karena Nabi menjelaskan dengan gamblang budak enggak dizakati gitu. Wala farasihi, dan tidak pula kudanya. Kuda enggak ada zakatnya. Sekarang mobil dizakati apa tidak? Enggak ada. Dipajeki apa tidak? Dipajeki. Kalau enggak dipajeki mati. Mati suratnya, walaupun mesinnya hidup gitu. Zakat mobil enggak ada. Bis enggak ada gitu. Pesawat enggak ada. Enggak ada zakat pesawat, enggak ada zakat bis, enggak ada zakat mobil. Nabi tegas menyatakan kuda tidak ada zakatnya. Sehingga mobil, motor, untel, bis, truk, pesawat enggak ada zakatnya gitu. Dikiaskan kepada apa? Kuda, kendaraan di zaman dahulu. Kendaraan yang canggih, kuda lebih canggih daripada mobil. Betul? Betul. Kuda ada jelegongan. Keceglong enggak kuda? Enggak. Mobil ada jelegongan dilewati? Keceglong. Berarti canggih kuda. Naik motor, sopirnya ngantuk, nabrak apa enggak? Nabrak. Naik kuda, sing naik kuda ngantuk, bisa belok sendiri sampai rumah. Berarti canggih kuda gitu. Motor pom bensin tutup bisa jalan? Enggak bisa. Kuda masih bisa. Ada rumput tutup? Enggak ada. Gitu. Jadi canggih kuda gitu. Jadi kuda berarti seluruh kendaraan dikiaskan ke kuda, enggak ada zakatnya. Gitu. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dan yang lainnya rahimahumullahu jami'an. Berikutnya. Wa qad kana li sahabati amwalun. Dan sungguh para sahabat dulu punya harta, yang kaya-kaya itu punya harta. Wa jauharun. Jauhar itu permata-permata. Enggak ada sejarahnya permata dizakati gitu. Jadi zakat cuma emas dan perak, adapun permata yang lainnya enggak ada zakatnya. Wat tijaroti, para sahabat punya perdagangan. Dagangannya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu diangkut unta, untanya jejer-jejer sejauh mata memandang. Daganganmu cuma sak bronjong toh, gitu. Dagangannya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu diangkut unta, untanya sejauh mata memandang, gitu. Tidak masyhur dipungut zakatnya, gitu. Berarti zakat perdagangan menurut Al-Imam As-Saukani rahimahullah tidak ada zakatnya. Sebagian ulama ada yang mengatakan ada zakatnya. Dalilnya apa? Dalilnya surat Al-Baqarah 267. Diingat-ingat, surat Al-Baqarah 267. Dalil zakat perdagangan dan juga dalil zakat profesi penghasilan gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiku infakkanlah. Anfiku ini bisa maknanya zakat, bisa maknanya nafkah, sedekah biasa gitu. Anfiku min thayyibati ma kasabtum. Perhatikan. Infakkanlah dari harta yang baik, ma kasabtum, apa yang kalian usahakan. Berarti zakat usaha gitu. Allah memerintahkan infak dari yang baik-baik, apa yang kalian usahakan. Gitu. Wa mimma akhrajna lakum minal ardi, dan dari apa-apa yang kami keluarkan dari bumi. Wala tayammamu al-khabisa minhu, dan jangan kamu pilih-pilih yang jelek darinya. Yang jelek diinfakkan, yang bagus dipangan dewe gitu. Kalau dilihat ayat ini dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, di situ enggak disebutkan apakah ini zakat atau tidak. Jadi yang ada nafkah, sedekah biasa. Bahkan ada asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini. Sebagian orang Ansar itu petani. Kalau muhajirin itu pedagang. Jadi muhajirin yang dari Mekah itu profesinya pedagang. Rihlatas sita iwas saif. Rihlah di musim dingin dan musim panas. Kalau di musim dingin jualan ke Syam, bawa dagangan. Dagangannya laku terjual, ulaan di Syam, dibawa ke Mekah lagi. Terus nanti musim panas jualan ke Yaman gitu. Nanti di Yaman sambil kulaan dagangan lagi dibawa ke Mekah, dijual ke Mekah gitu. Itu para sahabat muhajirin, pedagang. Maka Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu ketika hijrah ke Madinah dikasih, enggak mau. Dikasih tanah, kasih harta, enggak mau. Milih ditunjukkan pasar, sudah tunjukkan pasar. Akhirnya berdagang dalam waktu yang tidak lama menjadi kaya, sudah pedagang. Karena memang keahlian penduduk Mekah berdagang waktu itu gitu. Nah ini penduduk Ansar, petani, petani kurma. Sebagian ada yang ketika panen itu yang jelek-jelek diambili, ditaruh di tiang masjid, sedekah untuk Ahlus Sufah. Ahlus Sufah itu sahabat Ans muhajirin yang hijrah ke Mekah dan enggak kebagian tempat. Akhirnya dibikinkan gubuk oleh Nabi dengan sufah, pelepah kurma. Maka dinamakan Ahlus Sufah. Yani orang-orang miskin yang ikut hijrah ke Madinah dan enggak kebagian tempat di Madinah. Akhirnya dibikinkan gubuk dari sufah. Maka dinamakan Ahlus Sufah. Termasuk Ahlus Sufah adalah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Karena miskin digubuk nempel dengan masjid, akhirnya malah hadisnya paling banyak karena sering ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puncak tertinggi yang paling banyak hafalan hadisnya adalah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Salah satu sebabnya karena anggota Ahlus Sufah. Tinggalnya di masjid. Tinggalnya di masjid. Sehingga banyak sering ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan hadisnya gitu. Jadi jika sakan kalian nempel masjid, alhamdulillah disyukuri, banyak ilmu yang kalian dapatkan gitu. Karena perbuatan ini turunlah ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati. Wahai orang-orang beriman, infakkan yang baik-baik. Jangan yang kunting-kunting, yang kecil-kecil, yang buruk-buruk, yang busuk-busuk gitu. Tapi yang baik-baik dari hasil usaha kalian. Sedekahnya sedekah digantung di tiang masjid. Jadi bukan zakat wajib gitu. Seperti itu. Wallahu taala alam. Sehingga ungkapan Imam Syaukani rahimahullah ini sangatlah kuat. Bahwasanya zakat usaha itu enggak ada. Zakat perdagangan tidak ada gitu. Karena dulu para sahabat pedagang-pedagang dan tidak dinukil bahwasanya mereka memungut zakat dari perdagangan mereka. Seperti itu, tidak dipungut zakat dari perdagangan mereka. Wa khadrawatin, Dan para sahabat juga memiliki khadrawat. Khadrawat itu sayur mayur. Khadrawat dari ahdaru, hijau. Ini hijau-hijau gitu. Sayur mayur. Berarti panen melon 5 ton zakatnya. Ada zakatnya apa tidak? Melon 5 ton. Ada zakatnya? Ada zakatnya? Ada zakatnya? Enggak ada. Melon termasuk khadrawat. Ini hijau-hijau ya. Semangka enggak ada zakatnya. Bako ada zakatnya enggak? Klaten banyak bako. Nah. Ada zakatnya? Barang haram masa dizakati. Tembakau itu satu-satunya fungsi untuk udud gitu. Bisa di sayur? Ada sayur tembakau? Ada? Enggak ada, berarti khusus itu. Sehingga jelas keharamannya. Sayuran hijau yang halal aja enggak ada zakatnya, lebih-lebih yang haram enggak ada. Lam ya'murhum sallallahu alaihi wasallam bi tazkiyati dalika. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan untuk menzakati itu semua. Gitu. Jadi sahabat punya permata-permata. Sahabat punya perdagangan. Sahabat punya sayur-sayuran. Tapi Nabi tidak memerintahkan untuk zakat itu. Wala talabuha minhum, dan tidak menuntut dari mereka untuk bayar zakat itu. Perdagangan, alasan kenapa perdagangan dizakati sebagian ulama itu, diantaranya dalam kitab Zadul Mustaqni itu, bahwa perdagangan itu ada zakatnya. Yang disyarah oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Syarhul Mumti, Syarah Zadul Mustaqni gitu. Alasannya modal perdagangan itu sama dengan harta simpanan. Harta punya 50 juta disimpan, ditabung gitu. Harta tabungan berputar 1 tahun kena zakat itu. Lah perdagangan ini punya modal 50 juta untuk membuat toko, misalnya toko material. 50 juta untuk kulaan gitu. Dijual lagi, kulak dijual lagi. Modalnya utuh 50 juta berwujud barang. Tapi keuntungannya diambil seminggu sekali, keuntungannya diambil untuk kebutuhan. Seminggu lagi keuntungannya diambil untuk kebutuhan. Genap setahun modalnya masih utuh 50 juta berupa barang dagangan. Sehingga modal untuk barang dagangan ini dianggap sama dengan tabungan. Tabungan setahun penuh masih utuh atau bahkan ditambahi kena zakat. Maka untuk modal berdagang, modalnya utuh, diambil keuntungannya, kena zakat juga. Ini bagi ulama yang berpendapat perdagangan ada zakatnya. Itu perdagangan ada zakatnya. Namun pendapat al-Imam Syaukani rahimahullah di sini sangatlah kuat. Dulu para sahabat banyak pedagang kaya, tapi Nabi tidak memerintahkan menzakati barang dagangannya atau modal dagangnya seperti itu. Itu argumen al-Imam As-Saukani rahimahullah gitu. Walau kanat wajibatun fi syai'in min dalika labayyana linnasi ma nazala ilaihim. Seandainya zakat itu wajib bagi permata, perdagangan, sayuran, gitu. Itu zakatnya wajib, mesti Nabi menjelaskan kepada manusia apa yang turun kepada mereka, gitu. Dari ayat-ayat Allah yang turun tentang mereka. Seandainya ada zakatnya pasti dijelaskan. Jadi zakat perdagangan itu adalah kias. Modal dagang dikiaskan dengan tabungan, gitu. Seperti itu. Dan agama kita enggak memberatkan. Yang dizakati uang tabungan, duit turah, gitu. Duit yang muter dipakai untuk makan, dapat lagi untuk makan, diputar lagi untuk makan, enggak dizakati. Yang dizakati adalah uang lebihan dari kebutuhan kita. Uang tabungan genep setahun ada zakatnya, gitu. Sehingga bayar zakat itu seperti enggak beban, wong duit turahan gitu loh. Duit lebihan, duit sisa untuk kebutuhan sehari-hari cukup, sisa ditabung, ada zakatnya, gitu. Seperti itu. Cukup ya, sudah habis waktunya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.